yang hebat begitu. Bulan Ghaniyun, bulan musuh alam, kena kira alam ya. Bulan Ghaniyun, lagi jauh. Si fulan memang kaya, akan tetapi dia dokter harus dengan hal yang dokter tentunya bisa. Ka'anna disebut harfut tasbih, harfut tasbih memiliki arti seperti atau bagaikan atau laksana. Coba lagi. Okay. Contoh, keadaan tolimah hadir santri itu pakaikan bulan purnama. Santri itu pakai kan bulan purnama, pelaksana bulan purnama. Sesuatu kalau diumpamakan dengan bulan purnama itu terkait dengan ketampanan dan kecantikan. Ya, kita contohkan Tolibu saja. Sebetulnya contoh-contoh dalam kitab-kitab yang ada itu pakai jariah. Ya, supaya tidak menunggu sesuatu. Dan keanak tolibah dan santri itu laksana bulan purnama. Okay, bulan purnama. Seperti bulan purnama. Cakep. Ya. Tapi kalau pemberani, singa. Upamanya enak. Ka'anna ayyuban. Si ayyub itu perumpamaan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Arab singa itu maksudnya bukan wajahnya jeleknya singa, bukan. Tapi keberanian yang dipakai ya. Kan ayub asal ayub mereka keberanian ya.